وضرب المنصوب النحو والرفع أسفل منكم وجار ومجرورا الحمد لله رب العالمين وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين قال المصنف رحمه الله ويقع الخبر ظرفا منصوبا خبر الذكر كذا khobar itu kadang-kadang khobar itu kadang-kadang jatuh dorof yang dinasobkan ya, kadang-kadang baik dorof yang masuk, maksudnya dorof tapi dia masuk itu ya khobar tahta gitu ditulis indah kori kali zarfan mamaksuban apa ya wasyartuhuma ayyakuna tamaini wasyartuhuma ayyakuna tamaini undur at-tasrih juz 1 halaman 66 undur at-tasrih juz 1 halaman 66 wasyartuhuma ayyakuna tamaini undur at-tasrih juz 1 halaman 66 dan telah terdahulu penjelasan makna tas dan makna nakis doa yang tas dan doa yang nakis lewat depan. Jadi khobar itu doa yang mansubah itu syaratnya tas. Inda qawli wa yaqul khabaru dharfan inda qawli dharfan ay fi dhahir ay fi dhahir wa illa fal khabaru bil haqiqah fal khabaru bil haqiqah mustaqirrun aw istaqarra wa inna ma utliqa alaihi al-khabar wa inna ma utliqa alaihi al-khabar li niyabati al-mahdhuf undur al-faqih juz 1 halaman 244 maknanya diperhatikan wa yaqa'u al-khabaru dharfan khabar kadang-kadang jatuh ya berbentuk dorof, artinya dorof ini hanya secara dohir, dohirnya dia itu khobar, mek dohir itu. Wa illa fal khobaru fil hakiko, akan tetapi khobar sebenarnya itu adalah mustaqir atau istaqarra. Jadi kata-kata waya faul khobaru dorfan seakan-akan kan khobarnya kan dorof itu fidohir saja, dohirnya khobarnya itu berbentuk dorof. Wa illa kenyataan yang sebagai khobar itu bukan dorofnya, tapi apa? Mustaqir atau istaqarra. Mustaqir atau istaqarra. Cuma utliqa alaihil khobar, dorof itu diterapkan padanya khobar, soalnya linia batin anil makhdhuf, dia adalah mengganti dari yang dibuang. Jadi dorof itu adalah ganti yang nampakkan sebagai ganti yang dibuang, maka disitulah diterapkan, disitu diterapkan khobarnya berbentuk dorof. Ingat, khobarnya berbentuk dorof itu hanya dohir saja, hakikatnya yang berbentuk yang menjadi khobar itu bukan dorofnya, tapi mustaqirun atau istaqarra itu yang jadi khobarnya. Cuma di sini diitlakkan dzarf itu sebagai khobar, soal dzarf ini niyabah anil mahdzuf, mengganti yang dibuang, mengganti yang dibuang. Kita lihat di sini. Jadi di sini dua faedah. Dzarf yang mansub ini harus ada dua, harus syaratnya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, syaratnya harus tam, karena dzarf ada dua, tam yang tam dan naqis. Tam dan naqis. Itu sudah lewat kemarin. Yang kedua di sini, sebenarnya takbir khobar itu sebagai dzarf, dzarf itu sebagai khobar, itu hanya takbir secara dohir saja. Wa illa kenyataannya khobar yang sebenarnya itu adalah mustaqir atau istaqarra, itu sebenarnya seperti itu ya. Cuma diterapkan dzarf itu sebagai khobar soalnya sebagai ganti dari yang dibuang. Qala al-musannifu rahimahullah ka qawlihi ta'ala war-rabbu asfala minkum, ar-rabbu mubtada asfala minkum, khabarnya asfala, asfala khabarnya dia kan mansub, dia kan mansub, dan asfal termasuk tam laisa naqisa. Kemudian khabar juga jatuh jar dan majruran, khabar juga jatuh jar dan majrur. Khabar juga bisa berbentuk jar majrur. Qauli ta'ala alhamdulillah, lillah jar majrur sebagai khabarnya. Ini juga lillah jar majrur, hanya zahirnya dia sebagai khabar. Zahirnya toh dia sebagai khabar, zahirnya dia sebagai khabar. Wa illa kenyataannya laisa huwa khabar. Wa huma hina idzin muta'alliqan bi mahdhufin wujuban. Dan keduanya siapa? Dzarf dan jar majrur itu muta'alliqani, berkaitan dengan yang dibuang. Lah dibuangnya ini wujuban wajib. Dibuangnya ini wajib. Itulah yang sebenarnya dia adalah khabar katanya. Takdiru mustaqirun aw istaqarra. Takdirnya adalah mustaqir atau istaqarra. Jadi khabar majrur atau dzarf itu nanti apa namanya berkaitan muta'alliq dengan yang dibuang. Lah, yang dibuang ini hukumnya wajib, wajib dibuang. Takdirnya yang muta'alliq yang dibuang itu apa? Adalah mustaqir atau istaqarra. Jadi warqbu asfal ar-raqbu istaqarra asfala minkum. Alhamdulillah alhamdu istaqarra lillah au alhamdu mustaqir lillah akala. Fal awal takdirnya mustaqir. Ikhtiyaru jumhurul basriyin. Jumhur basriyin memilih takdirnya itu adalah mustaqir. Ingat, jumhur basriyin seperti warrafu asfala ay warrafu asfala darab muta'alliqun bi khabari maghdhub, takdirnya mustaqir. Itu jumhur basriyin. Wahujatuhum annal mahdufa huwal khobar fil haqiqah. Kuca mereka bahwasan yang dibuang itu sebenarnya adalah khobar. Katanya wal asru fil khobar ayyakuna isman mufradan. Dan asr di dalam khobar itu isim mufrad, berarti lebih awal apa? Mustaqir yang dibuang itu. Itu di apa namanya Ibnu Syah, apa namanya Ibnu Syah rahmatullah, seperti itu ditulis inda qawli ayyaku naisir pada. Warajjaha al-muallifu fil Allah hadal qawul. Tunggu satu, satu halaman 201. Jadi mu'alif rahimahullah dalam kitab al-Almas menguatkan qaulu basriyin, yaitu takdirnya mustaqir. Takdirnya mustaqir, soalnya yang dibuang itu sebenarnya adalah khobar, gitu loh. Dan asal di dalam khobar itu adalah mufrad. Makanya takdirnya itu mustaqil, itu qaul jumhur basyriyin. Wasani pendapat yang kedua, ikhtiyarul Ahmad wal Fahri wal Zamakhsyari, aina tani istaqarra. Istaqarra ini adalah pilihannya Ahmad, Farisi dan Zamakhsyari. Itu adalah istaqarra. Wa hujjatuhum, hujjah mereka sekarang, hujjah mereka, annal mahdhufa amilun nasab. Yang dibuang itu sebenarnya adalah amilnya nasab. Amil apa? Fi lafdz dzaraf wa mahal jar wal majrur. Jadi kan sebenarnya yang dibuang itu adalah amilnya. Amil yang menasabkan pada lafdz dzaraf di asfala atau pada mahalnya, bukan sebenarnya mahalnya. Mahalnya jar wa majrur itu amil. Wal aslu fil amil ayyakuna fi'la. Nah, jadi nadarnya masing-masing lain. Kalau nadarnya Ahfaz dan Farisi dan Zamakhsyari, nadarnya itu letaknya pada amil. Karena dzaraf kan mansub. Ya kan? Dan juga begitu juga jar majrur mahalnya itu juga mansub. Lah amil yang membuat dia nasab itu letaknya pada apa? Pada amil itu sendiri. Lah asalnya amil itu apa? Fi'il. Alah kalau begitu maka istaqarra itu lebih aula bahwa wajib karena lihatnya kembali ke amilnya. Kalau jumhur basyriyin lihatnya kepada asal khobar itu apa? Kalau asal khobarnya itu isim wa isim wal aula. Wal aula begitu ya kawan, dalilnya masing-masing. Lain jelas dalil mereka masing-masing. Ini enggak ada masalah insyaallah mau pakai istaqarra, pakai mustaqir, enggak ada iskal insyaallah. Baik. Tutulah singgah kau lihi. Wal asal fil amla yakuna fi'lan. Wa hunaka aqwal ukhra. Masih ada aqwal-aqwal yang lain. Fi hadha fi hadhi aqwal ukhra. Al qawl salis أن الخبر هو نفس الظرف والجار والمجرور jadi pendapat yang ketiga pak mana khabarnya? Ya Allah itu sendiri mana khabarnya? Ya jar maksudnya sendiri itu khabarnya jadi bukan kok khabarnya itu apa? Bukan kok khabarnya itu apa? Muta'alik tidak khabarnya itu adalah dia sendiri khabarnya. Ini qaul yang nomor 3. Baik, al-qaulur rabi'. Anna al-khabar huwa masmu' ad-dharf aw al-jar wal majrur ma'a ta'alluqihima. Ma'a ta'alluqihima. Pendapat yang nomor 4, yang namanya khobar itu apa? Dzarfnya dan muta'alliqnya. Coba hal lagi. Warrafu asfala. Asfala mana khobarnya? Mana khobar asfala? Asfala serta muta'alliqnya. Jadi ini insyaallah. Jadi ada 4 pendapat. Ya sebenarnya 3 ya, kan ya? 3. Sebenarnya 3. 1, ada yang mengatakan khobarnya itu apa? Letaknya di muta'alliq. Berarti letaknya di muta'alik. Dan ini ada dua kelompok. Ada yang muta'alik itu pilih isim dan ada yang pilih fi'il. Pendapat yang kedua, khobarnya itu adalah dorob itu sendiri. Pendapat yang nomor 3 adalah dorob serta muta'aliknya. Ini jadi khobarnya. Berarti seolah-olah kan masing-masing ada ulamanya nahwu. Tapi yang ma'ruf dipakai, yang ma'ruf dipakai oleh lisanil mu'ribin adalah khobarnya itu muta'alik. Berarti khobarnya itu muta'alik itu yang ma'ruf. Sawa'un anta pakai dhorf mustaqir atau istaqarra, masing-masing punya jihatun nadhar, masing-masing punya jihatun nadhar. Na'am. Qala al-musannif rahimahullah. Paham tadi? Wa la yukhbaru bizamani 'an dzat wal laila kal hilal mutawwal. Yang qasimul dzarf mudzaraf terbagi dua, ila zamaniyin wa makaniyin. Ada dzarf zaman dan ada dzarf makan. Wal mubtada'u ila jawharin ka zaidin wa amrin wa ardhin wa aradin kal qiyam wal qud. Mubtada' ada dua, ada yang bentuknya jawhar dan ada yang berbentuk arq, ditulis mana jawhar. Huwa ismu dzat. Wa huwa ma yadullu. Wa huwa ma yadullu ala aynin la tatasaddad, la tatasaddadu. Kadawatil adamiyin. Wahadihi ma'lumatul wujud. Ma'lumatul wujud. Ma'lumatul wujud fi sa'iril azminati. Wa laysa min sya'niha ay yujhala wujuduhu. Wa laysa min sya'niha ay yujhala wujuduhu. Ay yujhala wujuduha fi syai'in min al azminati الخاصة. هو من عرف من عرف هو عبارة عن حركات وأفعال. عبارة عن حركات وأفعال وهي معلومة بالبداهة. إنها غير مستمرة الوجود. إنها غير مستمرة الوجود. قد تحدث وقد لا تحدث. Wa innama tahdus fi zamanin wa qad la tahdus. Nah. Dengar sini. Dzaraf terbagi dua. Ada dzaraf zaman dan ada dzaraf makan. Wal mutada ada dua, ada jauhar dan ada arad. Al jauhar di sini insyaallah dengan contoh dzaraf Zaid wa Amr. Hada wal jauhar. Wa arad tentunya qiyamul qud. InsyaAllah bisa dipahami kan. Kalau arad adalah qiyamul qud sifat. Kalau jauhar adalah zat. Cuma dijelaskan di sini definisinya. Jauhar adalah ismu zat. Nama zat. Apa itu zat? Huwa ma yadullu ala ain. Yang zat itu adalah menunjukkan suatu benda. Zat. Ain, benda. Menunjukkan suatu ain. Ain adalah bentuk zat, wujud. La tadadadad. yang zat ini la tazaddad, enggak bisa baru. Ya artinya ada itu aja. Enggak bisa baru. Maksudnya baru itu apa? Hilang kan ada. Ya, enggak bisa tazaddad, enggak bisa. Enggak bisa menjadi baru. Ya kita aja zatnya. Wa hadhi ma'lumatul wujud, harus ma'lumatul wujud fi sa'ir azmina, di setiap waktu ada, di setiap waktu itu ada. Wa laisa min sya'niha, dan bukanlah perkaranya dia itu ayyajhala wujuda bi syai, perkara itu tidak ada, tidak diketahui adanya di sesuatu atau di sebagian waktu-waktu yang khusus. Jadi perkara dia itu tidak diketahui. Jadi walai sami sya'niha, bukanlah perkara dia itu enggak diketahui dalam sedikit dari waktu. Ayat senantiasa ada. Sekarang kata Zaid. Zaid ini adalah zat jawar. Kita definisikan sekarang. Apakah Zaid? Kata-kata Zaid menunjukkan zat. Ayat zat, ayat Zaid. Bentuknya Zaid. Kemudian la tazaddad, enggak baru. Ya namanya Zaid. Zatnya Zaid gini ini enggak ada baru. Enggak ada istilahnya baru, ada karena ada enggak ada. Ya ada gitu aja. Zaid ketika kita makan ada Zaid, ada Zaid. Kemudian kuat ma'lumatul wujud fi sa'il asmina, senantiasa ada, diketahui adanya dia di setiap zaman, di setiap waktu. Enggak ada istilahnya Zaid ada kemudian hilang, enggak ada. Ya senantiasa di setiap waktu itu ada. Kemudian walaisa min sya'niha ayyajhal wujuda syai'a, tidaklah perkara dia, tidaklah urusan dia itu menghilang atau enggak diketahui di sebagian waktunya yang khusus, enggak. Apa yang namanya Zaid? Lain dengan berdiri. Kalau berdiri itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Berdiri itu adalah suatu enggak ada benda. Apakah berdiri ada bendanya? Enggak ada benda. Apakah berdiri itu benda? Enggak benda. Kemudian berdiri ini apa ya, kawan? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada, gitu. Zaid qa'im. Apakah qa'im ini berdiri? Berdiri kan enggak? Bisa dia duduk, bisa dia tidur, berbaring. Bahasa namanya arad. Karena dia adalah enggak benda dan enggak senantiasa ada. Itu namanya arad. Oleh karena itu arad adalah ibarat an harakatul mas'al. Yang namanya arad itu ungkapan tentang gerakan dan perbuatan. Namanya arad itu sifat yang berbentuk gerakan atau perbuatan. Wa ya ma'lumatun bil badah. Gerakan ini secara akal diketahui. Berdiri maklum dengan akal. Maklum kalau menghilang, lainlah kalau menghilang. Bukan namanya arad, namanya enggak masuk akal kalau menghilang. Hilang, punya ilmu gaib, hilang gitu, enggak masuk akal. Ini enggak benar bil badah. Inna ghairu mustamirat al-wujud, senantiasa dia enggak senantiasa ada. Dia itu enggak senantiasa ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Qad tahdus, maka telah tahdus, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang enggak. Ya, hada wa man arad. Insyaallah, idzan zaid jelas, itu namanya zat dan namanya jawhar. Dan arti qiyamul qu'ud namanya arad. Idzan arad itu istilahnya sifat. Sifat yang kadang-kadang ada, yang kadang-kadang enggak ada. Sifat yang bukan dia zat, bukan lain jelas. Bukan itu bentuk, mana ada bentuknya berdiri? Gak ada. Jadi gak, bukanlah bentuk. Wain nama dia sifat. Dan kadang-kadang ada, kadang-kadang gak ada. Iya kan, kadang-kadang ada. Terus kemudian berdiri itu maklum lah bintil-bintil pada. Secara akal, secara fitrah, diketahui itu adalah berdiri. Lakin yang wadah barakallahu fiqh, lain dengan, dengan Zaid wa Amr, Zaid wa Amr. Wa Amr adalah jawhar, wa al-arad, al-qiyam al-qud adalah arad. Faham sudah tadi? Ada beda kemananya arad, dan beda ke mana apa? Mana? Jawhar. Jawhar warad. Jawhar warad. Jadi ke sini. Fa'inkana dorfu makaniyan. Maka apabila dorfnya itu berbentuk makaniyan, dorf makan. Ingat. Soha al-ikhbaru bi'adil jawhar wal-arad. Boleh. Ingat. Boleh. Ingat. Mengkhobarkan, menjadikan khobar. Boleh dia menjadi khobar dari mubtada yang jauhan atau arad. Kalau itu dorofnya makan. Kalau dorof makan, boleh dorof makan sebagai khobar. Dan mengkhobari dari mubtada yang mubtada bentuknya jauhar atau bentuknya alam. Contoh sekarang, zaitun amama. Amama dzarf apa? Dzarf makan. Mana mubtadanya? Zaitun berbentuk jauhar. Enggak apa-apa. Amama khobar, mengkhobari mubtada yang berbentuk jauhar yaitu zait. Wal khairu amama. Amama apa? Dzarf makan. Ada mubtada khair. Apakah khair itu jauhar? La. Khair adalah alam. Karena khair bukanlah satu zat. Lain dengan khair namanya orang kan? Ini khair kebaikan. Maka boleh amalak ini mengkhobari atau menjadikan menjadi khobar dari mubtada yang dia adalah Arab, yang dia adalah Arab. Paham insyaallah nih. Kalau dia dorofnya itu dorof makan. Kalau dia dorof makan, maka boleh mubtadanya itu jauhar atau Arab, tidak mengapa. Ngerti soal ini? Perhatikan. Wa in kana zamaniyan. Tapi jikalau khabarnya itu dharab zaman. Sahal ikhbaru bihi al-arab duna al-jauhar. Boleh ya menjadi khabar dari mubtada'nya yang Arab, tapi enggak boleh jauhar. Enggak boleh. Contohnya as-shaumu al-yaumah boleh. Al-yaumah dzarf zaman. Mubtada'nya as-shaum adalah Arab boleh. Tapi kalau zaitun al-yaumah kaiso. Li'anna al-yaumah dzarf zaman, zaitun adalah jauhar, ya kan? Enggak boleh khabarnya zamannya isim dzarf zaman menjadikan mubtada menjadi khobar dari mubtada yang jauhar. Enggak boleh itu kaidahnya tidak diperbolehkan. Zaid itu hari ini enggak boleh kaidahnya. Wa in wujida fi kalamihim, maka jikalau dijumpai di kalamnya mereka madhahiruhu, apa-apa yang dohirnya berbentuk seperti itu tadi, wajib ta'wil, wajib ditakwilkan ka qaulihim al-lailata al-hilalu. Mana jawhar? Adalah hilal. Mana khabarnya? Al-laila dorof makan atau dzarf zaman menjadi khobar dari hilal. Hilal kan jauhar. Yufid jadul ala zat, zatnya bulan. Dan dia senantiasa ada ketika pas waktunya ada. Ada saja boleh kan? Belum itu ada. Cuma pada kotak 6 kalau kita kadang-kadang nampak. Harusnya ada. Senantiasa ada bulan itu. Setiap hari dia akan ada. Dari barat terus sampai tanggal 15 di atas kepala kita. 16 terus ke sana, terus ke sana, terus sampai tanggal 30 di sana. Kalau sudah satu berarti nampak sana lagi. Jadi muter terus. Lah kok bisa ya dari satu ke langsung ke sana kencangnya? Allah mampu. Terus rendah saat itu ya. Nah kalau satu hari gak ada bulan berarti bingung lah. Kalau gak ada matahari ya bingung lah. Pasti ada dia. Maka dia namanya jauhar. Lah, al-laila ta'al-hilal. Ternyata bagaimana kamu katakan enggak boleh sedangkan ada dalam perkataan mereka al-laila al-hilal. Ya kan? Ini ditakwilkan. Katanya apa? Bahana ala hadirullah mudhofnya itu dibuang katanya. Apa itu? Wa takdir al-laila ta'tulul hilal. Kalau tuh gampang tuh hilal kan tajak. Maka tulu kan apa? Arat malah jadi masalah. Sehingga oleh kan arat malah jauhar. Paham ini? Paham Ustaz? Yang lain dah insyaAllah. Paham Hanif? Saya belum paham. Paham selamat. Paham itu salah. Sudah mulai ngajar itu salah. Tidak punya. Sudah mulai. Lanjut. Biar cepat selesai dikit. Iya, tapi kan sifat-sifat kan enggak apa-apa. Arab malah kalau enggak oleh kan Arab zaman maaf. ma'al jawhar. Kalau zaman ma'al arf baru masalah. Makanya perlu takwilkan tulukan apa? Apa namanya? Sifat arf kan, bukan namanya apa jawhar, makanya boleh. Pasti ditakwilkan. Paham benar kan? Kalau anda sentul, kau oleh benar kan? Yang tadi itu jauhar. Tulu jauhar atau zat? Benar zat. Tulu itu jauhar apa zat? Sifat. Kita enggak ada larangan kan? Yang larang itu ingat ya, zaman ma'ah ma'al jawa itu yang dilarang. Ya, al-arab al-zamaniya ma'ah al-jawa dilarang. Tapi kalau ada kata zamaniya ma'al arab, dilarang apa enggak? Berasa? Zamaniya ma'al arab dilarang? Enggak. Dilarang ma'al arab. Sisi yang menasar. Dorof ada berapa menasar? Dua, apa? Mubtada ada berapa? Apa itu? Apa itu jawar namanya? Zat. Jadi zat ma'al jawar satu makna kan? Arof sendiri. Sudah. Intinya kalau jawar itu ada bendanya, kalau arof gak ada, gak ada bendanya. Itu yang gitu kan? Jawar itu ada bendanya, kalau arof gak ada bendanya. Sudah paham? Menasar? Baik. Nah, sekarang makan dia, kalau khobarnya itu makan. Zaman makan, apa namanya? Zaman makan dia. Boleh mubtadanya apa? Arab sama jawhar. Tapi kalau khobarnya itu berbentuk apa? Isim zaman. Boleh enggak? Mubtadanya itu jawhar. Kalau Arab? Nah, kalau ada di dalam kalam mereka menyelisih kaidahnya bagaimana? Ditakwil? Ditakwilkan. Qala al-musannifu rahimahullah wa yughni 'anil khabari marfu'u wasfin mu'tamadin 'ala istifhamin aw nafyin nahwu aqatilun qaumun salma ma madrubul amran. Ini berkaitan wa yughni 'anil khabar, mencukupkan enggak butuh khabar kalau marfu'u wasfin sifatnya itu dirafakan Mu'tamadin bersandar kepada istifham atau nafi. Ya, khobarnya enggak butuh khobar kalau ada yang dirofakkan berbentuk sifat yang bersandar kepada istifham atau nafi. Ingat ini qasim. Aqatinun qaumun salma. Aqatinun mana sifatnya? Qasim. Qatil, sifat. Ah, dia marfu, ya kan? Bersandar pada apa di? Bersandar pada apa itu? Pada istifham mu'tamadin, disandarkan kepada istifham. Mana istifhamnya? Aywa, Hamzah. Maka di sini sifat, ya, yang dirofakkan, yang mu'tamad ala istifham, tidak membutuhkan khobar. Ingat ya. Jadi kau menabaraknya fa'il sadda al-khobar. Dia tidak butuh apa? Tidak butuh khobar lagi sudah. Dia fa'il sadda al-khobar. Ma madrubun al-amran. Imam Syafi'i. Mana sifatnya? Madrub. Dia mu'tamad ala apa? Mu'tamad ala apa? Mama apa itu? Masifat. Masifat mana nafi ini? Mana nafi ini? Bagaimana masifat? Masifat gitu coba. Terus nah. Sekarang ini butuh kemana enggak? Nah, terus butuh apa namanya? Apa sedikit? Layo, fa'il atau fa'il? Maful fa'il sedemikian ada. Al-Khobar, jangan lupa ini. Qala al-musannif rahimahullah, fadika difan, fadika. Idza kana al-mubtada wasfan, apabila mubtadanya itu berbentuk sifat. Ingat, mubtadanya sifat ini. Sifat mubtadanya berbentuk sifat. Mu'tamidan, mu'tamadan ala nafsin aw istifham. Bersandar, disandari terhadap nafi atau istifham. Ingat ini, nafi atau istifham. Ya, istaghna bimarfu'ihi anil khobar, mencukupkan dengan marfu'nya dia dari khobar. Enggak butuh khobar sudah, cukup. Inna qali nafi. Inna qali nafi. Fala farqa ayyakuna nafsu bil harfi aw bil fi'li. Wala farqa ayyakuna nafyu bil harfi aw bil fi'li. Pakaulika laisa qa'imun zaidani. Laisa ini apa? Huruf atau fi'il? Fi'il ya, laisa itu fi'il. Nafi yang betulnya fi'il. Baik, kalau di dalam mana nakil, kata isim maksud itu ghairu masuk. Ghairu pun masuk. Jadi ghairu qa'imin zaidan itu masuk isim. Itu dalam isim akil. Dan insyaallah ada beberapa syaratnya, insyaallah kan nanti lagi besok lagi insyaallah. Sudah pada. Subhanallah walhamdulillah sadaqa ila antasabaka wa billahi. Nice.